الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa pentingnya konsep ikhlas ini, sampai-sampai para ulama rahimahumullah secara khusus berbicara tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat, seluruh amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatannya. Masing-masing pasti ada niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, apa yang diperoleh oleh hamba sesuai dengan yang diniatkannya. Nah, yang kita peroleh dan kita dapat itu sesuai dengan niat. Nah, yang kemudian diberikan contoh oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah ibadah berhijrah. Berhijrah itu siapa yang melakukannya lillahi wa li rasulih, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal, meraih ridhonya, dan juga demi menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka seperti itulah hijrahnya. Allah yang akan membalas dengan kebaikan. Tetapi barang siapa berhijrah li dunya yusibuha, tujuannya untuk memperoleh kepentingan dunia, awim ra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka status hijrahnya sesuai dengan tujuannya, dunia dan wanita. Nah, hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, diletakkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis pembuka kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Hadis tentang wajibnya meluruskan niat dan mengikhlaskan amal ibadah hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu diletakkan sebagai hadis pembuka. Para ulama kemudian menerangkan, nah, bahwa tujuan Al-Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini sebagai hadis pembuka adalah aqamahu maqamal khutbah. Ini sekaligus sebagai khutbah pembuka. Kata pengantar untuk kitabnya Sahih Al-Bukhari sekaligus isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa setiap amal perbuatan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah itu hukumnya batil. La tamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada hasilnya di dunia maupun di akhirat. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau menyatakan, lau sannaftu kitaban fil abwab la ja'altu haditha Umar ibn al-Khattab fil a'mali bin niyat fi kulli babin. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, Kalau seandainya saya menyusun sebuah buku yang terdiri dari beberapa judul bab, pasti, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, akan aku letakkan hadis ini sebagai pembuka tiap-tiap judul bab. Nah, saya ulangi kembali. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, kalau misalkan saya menulis dan menyusun sebuah buku yang terdiri dari beberapa judul bab, tentu setiap judul bab itu pembukanya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, bahkan kemudian beliau memberikan masukan dan nasihat kepada kita, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadith innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang ingin menulis buku, tulisan atau yang semisalnya, hendaknya, ini dianjurkan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, hendaknya menulis hadith innamal a'malu binniyat sebagai pembuka untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa apa yang sedang dia lakukan, yang akan dia tulis, mestinya diperuntukkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pantas misalkan para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah thulutsul ilm, sepertiga dari semua ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepertiganya. Hadis tadi innamal a'malu binniyat itu sepertiga dari semua ilmu yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan menyatakan wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqhi. Hadis ini dibahas dalam 70 pembahasan fikih. Dalam 70 pembahasan fikih semua tentang bersuci, salat, puasa, zakat, haji, jihad, menikah, talak, membebaskan budak, jual beli. Nah, dan bab-bab cabangnya itu selalu dikaitkan dengan ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Adab dan akhlak itu juga dibangun di atas keikhlasan. Di atas keikhlasan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekali lagi memang berat untuk benar-benar menerapkan dan mewujudkan konsep ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Nah, walaupun berat, tetapi pasti masih dalam lingkup batas kemampuan manusia, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban untuk tiap-tiap jiwa di luar batas kemampuannya, hanya saja memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Kita harus terus banyak belajar, berlatih, belajar, berlatih dari hal-hal yang paling kecil di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, dalam kita bergaul dan bersahabat, sampai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berskala besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdakwah fi sabilillah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdakwah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdakwah itu adalah ibadah yang sangat agung. Amal soleh yang begitu mulia, pahalanya begitu besar dan banyak. Nah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada di sana amalan ibadah yang lebih baik apabila dibandingkan dengan orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi berdakwah di jalan Allah itu sudah yang terbaik. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW memilihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan jalan dakwah sebagai jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak pertama kali diangkat sebagai nabi sampai hembusan terakhir nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, seluruhnya adalah dakwah, dakwah, dakwah. Bil hal wa bil maqal bil lisan. Naam. Wa bil jawarih. Itu yang beliau lakukan, praktek langsung dengan lisan, dengan perbuatan anggota tubuh. Itu selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hidup Nabi Muhammad adalah hidup berdakwah. Hidup berdakwah. Kita pun sebagai hamba yang ingin menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meniru dan meneladani beliau dalam hal ini. Maka marilah kita sama-sama mewakafkan hidup dan waktu kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dan sebatas kemampuan kita. Nah, hanya saja memang ibadah yang satu ini, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah dikatakan sebagai amal ibadah yang besar apabila disokong dan ditopang dengan keikhlasan lillahi azza wajalla. Syaitan memiliki kepentingan. Memiliki kepentingan untuk merubah, menggeser dan merusak keikhlasan kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak meminta dan berdoa, beriltija, betul-betul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lemahnya kita di dalam menjaga dan mempertahankan keikhlasan. Dengan harapan Allah kemudian membantu dan memudahkan kita. Nah, jadi penyakit yang menodai keikhlasan itu dalam kegiatan berdakwah sangat banyak sekali. Nah, kesuksesan dan keberhasilan berdakwah itu ternyata juga sangat dipengaruhi dengan keikhlasan, oleh keikhlasan. Nah, sekarang saya contohkan beberapa hal. Misalkan dalam sebuah kepanitiaan. Nah, dalam sebuah kepanitiaan, katakan panitia daurah atau panitia penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, atau panitia kegiatan Ramadan, atau apa namanya, misalkan tergabung dalam pengurus pondok pesantren, atau yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini gangguan syaitan untuk merusak dan menodai keikhlasan begitu besar, kencang, terus mengalir. Nah, karena mereka, syaitan dan bala tentaranya, tidak akan rela melihat umat manusia, anak cucu Adam alaihi salatu wassalam, berhasil dan sukses menjalankan ibadah yang begitu besar ini. Nah, misalkan posisi saja, posisi si A, katakan begitu, si A dari kecil, katakan dari SMP, SMA, bangku kuliah, lepas kuliah, itu aktif di dalam berorganisasi. Di sekolah ada organisasi siswa intrasekolah, OSIS, SMP, SMA. Bahkan yang diikuti bukan cuma OSIS, ada Pramuka, PMR, Mapala, Tonti, Loton Inti itu ya, Paskibraka dan yang lainnya. Kemudian karya ilmiah remaja, ikut kegiatan ini, kegiatan ini. Sudah dari usia SMP terbiasa dengan itu namanya kepengurusan struktural organisasi yang sistematis. Lulus SMP, masuk SMA juga aktif lagi. Bahkan mungkin menjabat badan pengurus harian OSIS. Nah, semua kegiatan dia ikuti. Semasa kuliah seperti itu juga misalkan. Masa kuliah. Lulus kuliah, kerja juga masih aktif dalam berbagai organisasi. Paguyuban, apa, motor antik misalkan. Nah, misalkan komunitas sepeda ontel misalkan. Apa namanya, forum cinta ayam nasional misal, macam-macam kan itu ya. Atau persatuan petani ikan gurame Sengawi. Itu aktif kegiatan ini, kegiatan itu. Masya Allah, kenal dakwah salafiyah. Kenal ngaji. Kenal pertama kali dengan siapa? Ustaz Rifai. Oh, Masya Allah. Rifai sini misalkan salafiyah. Kenal dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Ini sudah terbiasa berorganisasi. Sudah terbiasa apa, mengatur dan diatur. Kan begitu ya. Mengatur dan diatur. Suatu saat aktif, aktif, aktif. Kemudian panitia ingin melibatkan dia dalam kegiatan misalkan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban. Ini baru kenal dakwah salafiyah mungkin 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, atau baru 1 tahun. Ternyata dalam struktur kepanitiaan itu, struktur kepanitiaan, nah, bukan ketua, sekretaris juga tidak, bendahara apalagi. Nah, tertulis namanya mukhtar, koordinator pembersih jeroan. Kan ini. Koordinator pembersih jeroan, karena kambing yang disembelih 30, sapinya 5. Jadi tugas itu dibebankan pada mukhtar. Ini orang tadi namanya mukhtar. Contoh ilustratif ini ya, nama ya. Agar tidak apa itu menemui kesamaan dengan si A, si B dan si C, kita pilih nama mukhtar. Jeroan. Dan di sini konsep ikhlas itu dibangun. Ikhlas itu dimanapun Anda ditempatkan, Anda akan berbuat sebaik-baiknya. apapun posisi yang diberikan untuk Anda, Anda akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, penuh tanggung jawab. Bukan kalau misalkan jadi ketua baru semangat, hadir rapat, koordinasi, telepon, sebar SMS kalau jadi ketua, ketua umum. Tapi kalau sudah bagian jeroan, malas. Kalau tidak dihubungi ketua, tidak mau menghubungi. Kan gitu. Kalau tidak aktif apa anggota yang lain, dia juga tidak aktif. Pokoknya, pokoknya besok hadir-hadir, mbuh piye, garuh. Yang penting, tekoe. Ini ukuran keikhlasan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tuba li rajulin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Beruntung dan betul-betul beruntung seorang hamba itu ikut berjihad di jalan Allah ya. Nah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa taala, dia pegang tali kekang untanya. Tali kekang kudanya, faras. Pegang ini. Artinya dia siap berperang. Dia siap tampil di depan, betul-betul berperang. Nah, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyad akbar. Kakinya penuh debu, rambutnya tidak beraturan karena memang perjalanan jauh dan panjang. Nah, digambarkan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam wa inista'dzan lam yu'dzan. Kalau misalkan dia minta izin sama komandannya ingin ini ingin itu, tidak dihiraukan. Siapa kamu? Prajurit balok satu. Kalau memberikan syafaat rekomendasi layu syafaat, syafaatnya tidak diterima, rekomendasinya tidak diterima. Komandan, begini aja. Kamu siapa? Diam. Kamu itu siapa? Ini digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta izin-izinnya tidak dianggap, diabaikan begitu saja. Kalau memberikan rekomendasi, usulan, saran dan yang semisalnya tidak pernah diterima, didengar saja tidak. Nah. Tetapi orang seperti ini masya Allah, ikhlasnya itu walaupun demikian posisinya, kalau diperintahkan di depan, dia di depan. Diperintahkan fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau diperintahkan untuk berjaga, tugasnya cuma ronda. Kalau malam hari itu ronda jaga malam, dia tugaskan sebaik-baik, dia laksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau diletakkan di baris-baris belakang, dia ikut garis belakang padahal dia siap berperang bertempur di paling depan. Nah, tapi ternyata masya Allah, dia bertugas bukan karena pimpinan, dia berjuang bukan karena komandan. Yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berprasangka baik bahwa sang pimpinan lebih faham dan mengetahui manakah posisi yang terbaik untuknya. Ternyata dia dipilih untuk jaga garis pertahanan, berjaga di belakang, atau misalkan beronda, jaga logistik dan seterusnya. Ini konsep ikhlas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan dalam kepanitiaan Idul Adha menyembelih hewan kurban, kalau panjenengan ditempatkan di bagian jeroan, alhamdulillah, bertugas. Tidak usah apa? Ngresula, tidak usah merengut, tidak usah iki katanya bahas dendam are. Atau berprasangka buruk kepada yang lain. Atau merasa tidak dianggap. Loh saya ini sudah pernah apa menjadi apa namanya koordinator sebuah event tingkat kabupaten. Ini cuma tugasnya bersihkan jeroan. Astagfirullahaladzim. Gak dianggap aku. Kan ini. Dulu itu anak buah saya banyak. Sekarang cuma 3, cuma 4. Tugasnya cuma bersihkan jeroan lagi. Dan seterusnya. Atau misalkan dalam kepanitiaan, bagian parkir, bagian masak, buat minuman teh, bersihkan masjid, kumpulkan sampah, bakar sampah. Insyaallah. Keikhlasan kita di dalam berjuang di jalan Allah itu memang diuji. Jadi pahala itu besar dan sedikitnya bukan cuma ditentukan oleh posisi. Kalau ketua berarti pahalanya paling banyak. Kalau membersihkan masjid, sampah, yang lainnya udah pada pulang, senang-senang di rumah, istirahat, sini masih nyapu, ngepel, ngumpulkan sampah, bakar, mana yang kurang, nata, barang-barang yang tadi sudah digeser. Nah, yang ketemu ustadz cuma ketua panitianya aja. Kita-kita kan juga pengen ketemu ustadz. Pengen makan bareng sama ustadz, misalkan. Pengen kenalan sama ustadz. pengen dikenal namanya sama ustaz. Sekali lagi, pahala itu tidak ditentukan dengan posisi. Barangkali Anda yang membersihkan masjid tugasnya sebelum, sedang, dan setelah acara, barangkali pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tingkat keikhlasan Anda jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik. Nah, contoh yang lain, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, dalam kepengurusan, kepanitiaan, atau yang semisalnya, kadang-kadang kita memberikan saran, urun rembuk, nah, usul, ternyata usulan kita tidak diterima, bahkan saran kita dipatahkan, atau mungkin masukan kita dikatakan dinilai jelek, jangan sampai ada rasa sakit di dalam hati. Bukankah kita memberikan usulan, masukan, dan saran itu untuk mencari format yang terbaik agar kegiatan ibadah dan kegiatan dakwah itu berjalan dengan bagus? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika usulan kita itu tidak diterima, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati. Karena tetap yang terbaik itulah yang kemudian terpilih. Walaupun mungkin kita secara pribadi menganggap usulan kita lah yang terbaik, tetap jangan sampai ngelokro. Ada sebuah kasus, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Kan itu. Ini sebuah kasus di daerah. Nah, terjadi di kalangan kita sendiri. Saya bukan ingin mengumbar kesalahan dan kekurangan, bukan, tapi sebuah pembelajaran, nasihat. Alhamdulillah kasus itu juga sudah selesai. Bukan kemudian kasus itu tidak selesai, alhamdulillah sudah selesai. Ternyata apa? Ada salah satu panitia itu kok enggak pernah kelihatan, tidak aktif lagi, kan gitu. Kalau rapat diundang tidak datang. Pas kegiatan acara tidak kelihatan. Kemana? Akhirnya informasi dicari, dikumpulkan. Sampai kemudian utusan datang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Ternyata utusan yang dipilih ini memang orang dekatnya. Curhat. Securah-curah. Intinya, bagaimana? Saya mau bergabung dalam panitia. Coba dari dulu sampai sekarang, apa pernah usulan saya diterima? Ini kasus nyata loh, Pak, Mas, Bu, Mbak. Nah, ini kasus nyata. Jadi jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Itu jujur diakui, terus terang. Dari dulu, saya, kalau rapat saya kan usul, saya usul. Tidak pernah usulan saya diterima. Tidak pernah usulan saya dilaksanakan. Oh, ini sebabnya. Kan itu. Dan ya, utusan tadi kembali sampaikan kepada ustaz. Oh, sudah tahu. Ya, baiklah. Berarti harus didekati ya. Ya udah, diajak rapat lagi. Suatu saat pas dia usul, ustaznya posisinya, "Ya, usulan ini bagus sekali nih." Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya, bagus. Demi apa? Merangkul kembali ya. Mudah-mudahan setelah dirangkul kembali, dekat, kemudian belajar konsep ikhlas, akhirnya sadar. Ternyata tidak mesti usulan yang kita sampaikan itu diterima, kan itu. Maka panjenengan ini, kalau misalkan di tingkat masjid, tingkat RT, tingkat keluarga, tingkat lingkungan, usul kok kemudian tidak diterima, jangan sakit hati, jangan kecewa, ikhlas. Nah, kita usul itu kan bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilaksanakan. Dalam arti harus dipilih dan ditentukan seperti itu, bukan. Kita ingin mencari format yang terbaik dalam forum musyawarah. Nah, contoh yang berikutnya, ini juga kasus-kasus nyata. Nah, mereka yang sudah bekerja, bertugas dalam sebuah kepanitiaan dan kepengurusan. Nah, tugas-tugasnya jelas A, B, C, D, E. Nah, ternyata dalam proses pelaksanaan kegiatan ini suara sumbang terdengar kanan kiri, muka belakang. Bahkan mungkin ada SMS gelap. Isinya apa? Protes dan mengkritik. Nah, panitia tidak becus. Misalkan gitu. Kamu dipilih ternyata tidak amanah. Nah, itu kasihan pesertanya. Ini itu. Misalkan kurang minumannya. Kurang makanannya. Parkirnya enggak rapi. Kamar mandinya kurang. Kipas anginnya kurang. Itu SMS masuk sana kemari. Nah, Akhirnya dalam beberapa kasus, beberapa orang tadi datang nemui saya. Saya enggak pengin jadi panitia lagi, Ustaz. Loh, kenapa? Serba salah terus. Kita itu sudah maksimal. Saya biarkan aja dia bercerita. Ben metu apa ya? Biar keluar semua. Kita itu sudah berusaha, Ustaz, sudah rapat tiap malam terus dia ceritakan sudah. Selesai sudah puas dia, tenang. Baru saya sampaikan konsep ikhlas itu seperti apa. Nah, sebenarnya kita dalam kepanitiaan ini yang kita cari itu ridha Allah ataukah ridha manusia. Kalau yang kita cari ridha manusia itu tidak akan ada selesainya. Tidak akan ada akhirnya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Irdha'un nas ghayatun la tudrak. Irdha'un nas ghayatun la tudrak. Nah, keinginan kita agar semua orang itu ridha, sepakat dengan apa yang kita lakukan, itu ghayatun la tudrak. Sebuah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Anda sebagai ketua panitia, yang Anda harapkan semua peserta kirim SMS, ucapan matur nuwun, ya panitianya bagus, bagus, bagus. Itu tidak mungkin. Pasti saja ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, pasti saja ada panitia, ada peserta yang mungkin menganggapnya kurang pas. Nah, di sini diperlukan kebesaran jiwa. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari sebenarnya itu, ini setuju, ucapan terima kasih, SMS matur nuwun, dukungan, motivasi, atau yang kita cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita cari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun orang lain membenci, walaupun orang lain mengkritik, walaupun orang lain kemudian menyatakan ini, dan itu memberikan jelek, suara sumbang, suara dari belakang, ngerasani. Tapi alhamdulillah, yang kita cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu ya, insyaAllah ta'ala. Nah, yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Inilah sudah badalna al-juhud. Kita sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita, tapi hasilnya ini. Nah, adapun kritikan-kritikan tadi kita tampung sebagai saran untuk menjadi bahan evaluasi pada kepanitiaan yang berikutnya. Ini contoh yang sering terjadi. Nah, contoh yang sering terjadi. Contoh yang lain, jumlah peserta kajian, mulai dari panitia sampai ustadznya, nah, adalah bentuk ketidakikhlasan di dalam berdakwah. Ketika misalkan ustadz ada waktu kosong, ada malam, ada malam Rabu, ada di tempat kami, ya sudah sepakat. Setelah itu tanya orangnya berapa mas? Cuma 5 ustadz. 5? Anu aja, jangan bulan sekarang ya, nantilah kapan-kapan lagi aja. Padahal tadi sudah sepakat. Bayangannya sak kampung melu kabeh. Kan itu. Bayangannya sak kampung melu kabeh. Itu contoh. Contoh yang lain misalkan panitia. Ini ternyata yang tidak semangat panitianya. Ustadznya sudah datang senang-senang. Semangat ya. Walaupun yang ikut cuma 10-11 orang. Ini ternyata oleh panitia dibatalkan secara sepihak. Nah, panitia menghubungi ustadznya. Ustadz, untuk sementara kajian di tempat kami libur dulu. Loh, kenapa? Ini dakwahnya sudah gagal. Loh, kenapa gagal? Dulu orangnya banyak, sekarang tinggal 10, tinggal 11. Nah, itu pun orangnya gonta-ganti. Kami kasihan sama ustaz, kan gitu. Kami juga begini butuh persiapan. Nantilah kalau sudah banyak lagi baru ikut, baru kita adakan pengajian lagi. Itu pun terjadi, barakallahu fiik. Nah, ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dibimbing, dimudahkan mendapatkan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana awal-awal beliau berdakwah, jalan kaki dari Mekah ke Taif yang jaraknya kalau sekarang ini 70 sampai 80 km. Zaman dulu tidak melalui jalan sekarang, naik turun gunung, melintasi lembah. Berarti ratusan kilometer ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki. Itu pun dari Mekah sampai ke Taif bukan langsung jalan, tetapi tiap kampung didatangi, setiap kabilah dan suku kemudian ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah sampai ke Taif di Bani Thaqif. Pulang dari Taif sampai ke Mekah tidak ada satu pun orang yang menyambut dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun diusir oleh orang-orang Taif, suku Thaqif, yang kemudian membuat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merasa bersedih. Sedih yang wajar. Sedih yang wajar. Bukan sedih yang mendalam, bukan sedih yang kemudian mengganggu aktivitas ibadah lainnya. Sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa malaikat-malaikat penjaga gunung itu siap melaksanakan apapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu, kata malaikat gunung, akan aku angkat dua buah gunung ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif. Tetapi apa? Keikhlasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berjalan kaki seperti itu ya, tidak perlu pakai onta merah, tidak perlu pakai kendaraan yang mahal, berjalan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun belum tentu ada apa namanya yang menyambut. Dan memang benar, sampai pulang tidak ada menyambut satu orang pun, bahkan dilempari, diusir. Itu pun Nabi alaihi salatu wasallam justru berdoa, mudah-mudahan ya Allah berikanlah hidayah untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nabi Muhammad menolak tawaran malaikat penjaga gunung dengan mengatakan, la'allallah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saya berharap mudah-mudahan ada dari anak-anak keturunan mereka nanti yang beriman kepada Allah dan al yaumil akhir. Dan benar, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terkabul. Ini berdakwah. Begitu. Kadang disuguh, kadang tidak, kadang dijemput, kadang berangkat sendiri. Kadang jemputnya pakai mobil, kadang jemputnya pakai motor, kadang pakai motornya otok-otok lagi, kadang kehujanan karena yang jemput lupa bawa mantol atau jas hujan. Masya Allah dilakoni, kan begitu. Yang panitianya juga yang ikhlas. Kalau bukan Ustadz Kibar nggak mau, santri nggak gelem. Kan itu. Maunya yang Ustadz yang terkenal, kan itu. Kalau santri males datang. Misalkan santri aja kok, kenapa? Main moco di rumah sudah ada terjemahnya. Misalkan, oh baca, ngomongnya orang cetho. Misalkan, kadang-kadang kita malah pusing. Ya justru dibantu. Semua ustadz ini dulunya juga santri. Enggak ujug-ujug jadi ustadz kan itu ya. Mulainya ya istilahnya karirnya itu ya. Itu dari bawah kan gitu ya, Pak. Gitu, oh, ya. Istilahnya loh. Kan dari santri dulu ngajar, dibantu sama panjenengan di sini. Itu santri, betul santri, dibantu. Ayo mas, dimaklumi. Iya, masih santri. Lama-lama kan terbiasa menyampaikan, punya gaya bahasa sendiri, kosakatanya semakin lengkap, ilmunya bertambah, disampaikan. Terus kita bantu. Yang semula santri itu kemudian akhirnya insya Allah bisa lebih besar lagi dan lebih luas lingkup dakwahnya. Ini hal-hal yang na'am barakallahu fikum terkait dengan kegiatan dakwah yang juga mestinya itu dibangun di atas fondasi keikhlasan. Mudah-mudahan dakwah kita selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita selalu dimudahkan untuk selalu bersikap ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu sekali kita ingat selalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innamal a'malu bin niyat wa inna malikul imri'in ma nawa. Yang kita peroleh itu ya sesuai yang kita perbuat, sesuai dengan niatan kita. Dan juga ayat pada pertemuan pertama tadi, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berbuat, kami bekerja, kami beribadah, kami beramal saleh, itu tidak mengharapkan balasan dari makhluk, juga bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Yang dicari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, tidak ada balasan harta dan materi yang diberikan, itu tidak berpengaruh apapun pada semangat kita di dalam berdakwah fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tidak perlu panjang lebar, yang penting sedikit, tepat sasaran dan diamalkan. Kan ya, tepat sasaran dan diamalkan. Walaupun di pamflet sampai jam 16.00. Tapi sebenarnya sampai jam 14.00. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab insya Allah kita. Bismillah, alaikum minkum.